Mitra Bisnis Kontan menulis, rencana pemerintah merenegosiasi kontrak migas yang dirasa merugikan kepentingan nasional mendapat tentangan keras dari perusahaan asal Amerika. Wakil Duta Besar Amerika untuk Indonesia mengatakan, jika renegosiasi dilakukan, perusahaan migas asal Amerika akan hengkang dari Indonesia dan pindah ke negara lain. Benarkah renegosiasi kontrak merupakan pertanda tidak adanya kepastian hukum bagi investor? Untuk membahas hal ini, saya sudah terhubung dengan pakar migas dan pertambangan, Kurtubi. Pak Kurtubi, apa komentar Anda? Kalau di sektor migas, menurut pendapat saya, tidak ada yang perlu direnegosiasi. Sebab kontrak-kontraknya sudah bagus, ya, yaitu menggunakan kontrak production sharing. Jadi, saya tidak mengerti di migas ini kontrak yang mau direnegosiasi itu apa? Kontrak yang mana? Ya, itu komentar saya. Kalau di pertambangan umum, ya perlu kontrak-kontrak yang ada sekarang, yang dasarnya adalah kontrak karya, ya, perlu direnegosiasi karena kontrak ini merugikan negara, tidak adil. Gitu. Nah, kembali ke migas, yang perlu direnegosiasi bukan kontraknya, ada kontrak penjualan. Kontrak penjualan, ya, yaitu penjualan kontrak penjualan gas dari Tangguh Irian Jaya ke Cina. Yang amat sangat murah dan tidak adil. Ya, dengan dasar kontrak ini, kita menjual gas dengan harga sekarang $3.35 per MMBTU. Padahal pada saat yang sama, Pertamina menjual gas ke Jepang dari Kalimantan Timur itu, sekarang harganya sekitar $17 per MMBTU. Potensi kerugian dari kontrak penjualan gas Tangguh ke China ini amat sangat besar. Nah, ini yang harus dinegosiasikan, bukan kontrak migas. Kalau kontrak dengan perusahaan migas dalam rangka mereka mencari migas di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan migas Amerika, saya pikir nggak ada yang perlu dinegosiasi. Lalu apa yang seharusnya dilakukan untuk memperbaiki kondisi terkait dengan migas? Yang perlu dilakukan dalam rangka perbaikan perminyakan nasional adalah mencabut segera Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001. Ya, karena kita dirugikan besar sekali seperti penjualan energi Tangguh. Itu bisa terjadi, dimungkinkan terjadi karena Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001. Di samping terbukti undang-undang ini menyebabkan investasi pencarian cadangan budget baru di migas anjlok, sehingga produksi kita anjlok. Ya. Ada beberapa pasal dari Undang-Undang Migas yang sudah dicabut MK sehingga Undang-Undang Migas itu sekarang sudah nyaris lumpuh, sudah cacat hukum gitu loh. Jadi ini yang harus diurgen, yang harus dilakukan oleh pemerintah, cabut segera Undang-Undang Migas. Berarti kontrak di sektor migas tidak perlu direnegosiasi ya Pak? Jadi di migas itu nggak ada kontrak yang direnegosiasi, publik supaya perlu diluruskan pemahamannya. Yang harus diperbaiki di migas adalah kontrak-kontrak penjualan. Saya katakan tadi contohnya penjualan ke gas ke Cina dari Irian Jaya ke Tangguh ke Cina itu yang amat sangat tidak adil. Quote unquote kesalahan kita. Nah ini pejabat-pejabat teknis dulu yang menskenariokan penjualan murah dengan formula harga jual yang salah ini mestinya diinvestigasi. Ya, mereka dibiarkan nggak ada punishment ya, pejabat-pejabat teknis itu. Tidak ada punishment, padahal mereka berbuat sesuatu yang salah yang merugikan negara yang sangat besar, penjualan gas itu. Demikian Kurtubi, saya Dinda Natasha.